teko wadang karene sore. Aku wingi bengok-bengok turu kandang kidean cempe. apa iki? Oh, njaluk rujak ta. Ayo, tak ulekno. Ayo. Yo, sik. Sik ya. Rujak ulek, rujake wong Surabaya. Ati sumpek duwe pacar ketiban reca. Iku ngono pancene dudu jodone, ya Mas ya. Golek maneh donya iki akeh tunggale. Seng ayu aku gak nututi regane, ya Mas ya. Golek sing lumayan sing dadi mak yo lemune. Rujak rai enake dicampur babal. Rabi sing kari dadi mantune bakul ungkal. Tuku bengkuang kok yo kamat, ya Mas ya. Tuku tahu ya kok gak ada lombok. Bojo triman tata eko ya tak pegat, ya Mas ya. Belani sing ayu tepak sing lola lola. Rujak kinclong enak dicampur bengkuang. Kateri yoyo keker ambek bojo dicepit no lawan. Tak peker-peker panjene salahku dewe, ya Mas ya. Duwe perlu entek tak gawe kenceran. Jaluk blonjo wong wedok tak semayani ae, ya Mas ya. Bareng aku teko lambi celana ricik lebu rombeng.